إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد Alhamdulillah rahimani wa rahmakumullahu jami'an. Baik, kita lanjutkan. Saya ingin mengulang kembali berkaitan dengan kitab Al-Mawaris, berkaitan dengan warisan. Kemarin sudah kita sebutkan bahwa ada sebab-sebab warisan, ada termasuk penghalang-penghalang warisan. Adapun sebab warisan itu ada tiga. Yang pertama adalah nasab, garis keturunan, ke atas, ke bawah, dan ke samping. Kemudian yang kedua adalah al-wala, artinya yang membebaskan budak. Kemudian sebab yang ketiga dari warisan itu adalah nikah. Nikah berarti suami dan istri. Tapi itu sebab adanya warisan. Adapun penghalang warisan juga kita sudah sebutkan ada tiga. Yang pertama adalah al-qatl, pembunuhan. Jika seorang anak membunuh bapaknya, maka itu tidak ada warisan anak itu terhadap bapaknya. Jadi terhalang sama sekali atau tidak boleh sama sekali mendapatkan warisan. Atau adik membunuh kakaknya, atau kakak membunuh adiknya, maka kakak ini tidak dapat warisan dari adiknya, atau adiknya tidak dapat warisan dari kakaknya jika itu terjadi pembunuhan. Kemudian yang ketiga, sebab yang kedua adalah khilaf uqdi, artinya penghalang kedua dari warisan itu adalah khilaf uqdi, berbeda agama. Kalau berbeda agama maka tidak ada warisan sama sekali. Kemudian yang ketiga adalah budak itu sendiri, itu tidak apa namanya termasuk terhalangi untuk mendapatkan warisan dari majikannya. Misalnya majikannya meninggal, apakah budak ini terus mendapatkan warisan dari majikan? Tidak, sama sekali tidak mendapatkan. Tapi itu sebab warisan. Tapi saya lanjutkan yang perlu kita pelajari sebenarnya siapa saja ahli waris dari laki-laki. Kalau dari laki-laki kita sebutkan adalah apa? Yang pertama itu adalah bapak ke atas, bapak, kakek, kakek, pokoknya itu mesti dapat warisan. Kakek itu dari kalangan laki-laki ya. Nah, adalah apa? Bapak dan bapaknya bapak atau kakek. Kemudian yang kedua itu adalah anak laki-laki dan ke bawah. Artinya anak laki-laki ke bawah yaitu anak laki-laki dan cucu laki-laki. Kemudian yang ke berikutnya yang dapat warisan itu adalah saudara laki-laki. Ini yang dari kalangan laki-laki, saudara laki-laki dan anak dari saudara laki-laki. Kemudian yang berikutnya adalah suami atau kita katakan paman. Paman, saudaranya bapak, saudara laki-laki bapak dan anaknya. Walaupun itu adalah berjauhan. Demikian juga yang dapat warisan dari kalangan laki-laki adalah yang membebaskan budak, kemudian yang terakhir adalah suami. Ini kalau dari kalangan laki-laki. Adapun dari kalangan wanita yaitu adalah anak perempuan dan cucu perempuan, itu yang maksudnya yang dari kalangan ahli waris dari kalangan perempuan ya. Anak perempuan dan cucu perempuan, kemudian ibu, nenek ke atas, kemudian saudara perempuan, kemudian istri dan al-mu'tiqah, artinya membebaskan budak. Tep, ini ahli waris dari kalangan laki-laki. Kemudian siapa yang mendapatkan separuh? Saya ringkaskan saja untuk catatnya gaya yang dapat separuh. Adapun ahli waris yang dapat separuh itu adalah pertama yang dapat separuh, yang dapat setengah. Jadi kita katakan kemarin sudah saya sebutkan apa ashabul furu al-furud, bagian yang mendapatkan warisan yang ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah itu adalah ada berapa? Ada yang dapat setengah, ada yang dapat 2/3, 1/4, berarti 1/6, kemudian 1/8. Jadi ada berapa itu? Ada 6 ya. Ada 6. Yang pertama adalah separuh, setengah, 1/4, kemudian 1/6, 1/8, 1/3 dan 2/3. Jadi ada 6, itu namanya apa? Al-furudul muqaddarah, artinya bagian-bagian yang telah ditetapkan oleh oleh Islam yang mendapatkan warisan. Baik, sekarang kita lihat yang pertama, siapa yang mendapatkan separuh, setengah. Yang mendapatkan separuh itu yang pertama adalah suami jika tidak ada anak. Jadi suami jika tidak ada anak, misalnya seorang meninggal dunia, meninggalkan seorang suami dan ibu. Seseorang meninggal dunia meninggalkan seorang suami dan atau bapak dan ibu. Maka apa? Maka kita katakan ibu dapat 1/3, ibu dapat 1/3, kemudian suami dapat 1/6, kemudian bapak itu sisanya. Jadi misalnya istri meninggalkan seorang suami, kemudian bapak dan ibu dari istri yang meninggal ya, maka apa? Ibunya dapat 1/3 karena tidak ada anak, kemudian bapak ini sisa, suami itu dapat berapa? 1/2. Jadi kalau misalnya berarti bapak bagiannya berapa? Nah, berapa? Kan misalnya kalau kita ambil harta warisan itu 600 ribu, 600 ribu berarti suami dapat berapa? 300. Ibu dapat berapa? 200. Ya kan? 1/3 kan dari 200 ya kan? Kemudian bapak sisanya 100. Itu seperti itu. Paham ya? Suami dapat berapa? 1/2 kalau tidak ada anak. Yang kedua yang dapat separuh adalah anak perempuan seorang diri. Misalnya seorang meninggal dunia meninggalkan seorang anak perempuan, istri dan ibu, atau ibu, bapak dan ibu. Jadi sekali lagi, seorang meninggal dunia meninggalkan seorang anak perempuan, istri, kemudian apa, bapak dan ibu. Berarti yang meninggal siapa? Suaminya kan. Tep, berarti anak perempuan dapat berapa? 1/2. Istri dapat 1/4 karena ada anak. 1/8 karena ada anak. Istri dapat 1/8 karena ada anak. Ibu dapat 1/6. Bapak itu sisanya. Bapak itu dapat sisa. Kalau ada sisa gak ya? Namanya sisa itu kalau ada. Berarti kalau kita hitung, misalnya harta warisan 800. Berarti anak perempuan dapat berapa? 400. Kemudian istri dapat berapa? 100. Ya kan? Kemudian ibu dapat berapa? 1/3-nya berapa? 1/6-nya berapa? 480. Bukan. 1/6-nya berapa? Dari 800. 100 sekian. Baik. Kalau misalnya tadi anak perempuan 400, ibu dapat berapa tadi? Istri dapat 100, kemudian ibu dapat 1/6, 100 hampir 150-an lah ya. Hampir 150-an. Kemudian sisanya baru dikasih bapak. Itu adalah perhitungannya seperti itu. Jadi yang dapat separuh yang setengah, yang kedua adalah siapa? Seorang anak perempuan. Kemudian yang ketiga yang dapat separuh adalah apa? Bintu al-ibn. Anak perempuan dari anak laki-laki. anak perempuan dari anak laki-laki atau cucu perempuan dari laki-laki. Itu kalau tidak ada anak. Kalau tidak ada anak, misalnya begini, seorang meninggal dunia meninggalkan seorang cucu perempuan dari anak laki-laki, kemudian bapak dan ibu. Ya kan? Karena dia seorang diri. Kenapa? Karena cucu ingat, saya garis apa namanya catatan gini, cucu ini itu akan menempati kedudukan sama dengan anak. Paham ya? Jika tidak ada anak. Jika yang meninggal ini tidak punya anak tapi dia punya cucu, iya kan? Dia punya cucu karena mungkin orang tuanya lebih dulu meninggal. Iya kan? Lebih dahulu meninggal dan dia meninggalkan seorang bapak ibunya masih, anaknya meninggal tapi dia masih punya cucu, iya kan? Jadi seorang meninggal dunia meninggalkan seorang anak perempuan, seorang istri dan bapak dan ibu. Maka apa? Maka kita katakan adalah apa? Cucu perempuan ini dapat setengah. Kenapa? Karena dia kedudukannya sama dengan anak perempuan. Ingat, cucu ini perempuan itu kalau tidak ada anak perempuan, tidak ada anak laki-laki, maka ini terangkat naik satu tingkat, artinya sejajar dengan anak. Itu cucu. Itu kalau tidak ada anak, paham ya? Tidak ada yang lain kecuali hanya cucu perempuan. Paham ya? Tapi yang keempat, yang dapat separuh yang keempat adalah yang 4 dan 5. Tapi saya sampaikan 4 dan 5. Saudara perempuan kandung atau saudara perempuan sebapak. Saudara perempuan kandung atau saudara perempuan bapak. Itu kalau yang meninggal tidak punya apa? Tidak punya bapak, tidak punya anak. Tidak punya bapak, tidak punya anak. Jadi seorang meninggal dunia meninggalkan seorang saudara perempuan. Jadi dia tidak, saudaranya ini, seorang meninggal dunia meninggalkan seorang saudara perempuan. Saudara kandung ya, saudara perempuan kandung. Nah, artinya saudara perempuan kandung. Kemudian meninggalkan seorang saudara perempuan kandung dan bapak. Maka apa? Saudara perempuan kandung ini dapat berapa? Hah? Dapat setengah, karena dia seorang diri, iya kan? Artinya kemudian bapak itu sisanya. Bapak adalah dapat sisanya. Baik, kemudian yang dapat seper itu yang dapat setengah ya. Kemudian yang berikutnya yang dapat seperempat. Siapa yang dapat seperempat? Yang dapat seperempat itu yang pertama adalah suami jika ada anak. Kalau tadi ada anak, kalau tidak ada anak, suami dapat berapa? Setengah. Kalau tidak ada anak, berarti suami dapat setengah. Tapi kalau ada anak, maka suami dapat seperempat. Ini yang dinamakan hijab kurang. Artinya penghalang itu kurang. Ya kan? Dia terhalangi mendapat separuh itu kenapa? Karena ada anak. Tapi dia mendapatkan seperempat. Seperempat itu suami itu dapat seperempat kalau ada anak. Misalnya seorang meninggal dunia meninggalkan seorang anak laki-laki, seorang suami, kemudian bapak dan ibu. Ya kan? Seorang meninggal dunia meninggalkan seorang suami, anak laki-laki, kemudian bapak dan ibu. Anak laki-laki kita katakan suami dapat berapa? Seperempat karena ada anak. Kemudian bapak dan ibu masing-masing dapat seperempat. Kenapa? Karena ada anak. Bapak dan ibu masing-masing dapat seperenam. Jadi kalau suami misalnya harta berapa? 1 juta. Berarti suami dapat berapa? Suami dapat berapa? Hah? 250. Kalau masing-masing bapak dan ibu seperenam, berarti dapat berapa? Sekitar 170-an. Iya. 160 lebih atau 170? 170-an lah ya. Berarti 340, iya kan? Iya kan? 340 karena bapak dan ibu. Berarti sisanya diambil oleh anak laki-laki. Sisanya adalah anak laki-laki. Tapi itu suami dapat seperempat kalau ada anak. Baik itu anak perempuan atau anak laki-laki, mau satu atau dua atau banyak. Maunya yang jelas suami dapat seperempat kalau ada anak. Kemudian yang kedua, yang dapat seperempat yang kedua adalah istri jika tidak ada anak. Istri dapat seperempat kalau tidak ada apa? Anak. Kalau ada anak dapat berapa tadi? 1/8. Jadi istri dapat 1/8 kalau ada anak. Tapi kalau tidak ada anak dapat 1/4. Misalnya seorang meninggal dunia meninggalkan seorang istri, bapak dan ibu. Jadi seorang meninggal dunia meninggalkan seorang istri, bapak dan ibu. Istrinya ada berapa? Istrinya ada berapa? 1/4 karena tidak ada anak, iya kan? Kemudian ibu dapat berapa? 1/3 karena tidak ada anak. Kemudian bapak sisanya. Nanti bapak, karena laki-laki itu biasanya ngambilnya sisa. Laki-laki itu biasanya sisa. Baik, yang berikutnya yang dapat 1/8. Yang dapat 1/8 tadi siapa? 1/8 tadi siapa? Istri kalau ada anak. Udah, istri kalau ada anak dapat 1/8. Kemudian yang dapat 2/3. Siapa yang dapat 2/3? Yang dapat 2/3 yang pertama dan kedua, terserah yang pertama dan kedua. Saya katakan kita ambil satu-satu aja. Yang pertama, dua anak perempuan atau lebih. Jika di situ tidak ada laki-laki. Artinya dua anak perempuan atau lebih dan tidak ada anak laki-laki. Misalnya begini, seorang meninggal dunia meninggalkan empat orang anak perempuan. Seorang meninggal dunia meninggalkan empat anak perempuan, seorang istri, bapak dan ibu. Ya kan? Jadi setelah empat anak perempuan, istri, bapak dan ibu. Ada empat anak perempuan ini ada berapa? Adalah 2/3. Nanti 2/3 dibagi 4. Gitu aja ya kan? 2/3 dibagi 4. Karena 4 anak perempuan ya kan berarti 2/3. Istri dapat berapa? 1/8. Kemudian ibu dapat 1/6. Bapak itu sisanya. Maka apa namanya nanti tinggal dihitung. Jadi kalau misalnya berapa ya yang pasnya? Kalau 2/3, 1/8 sama 1/6 berarti yang kalau harta kira-kira tapi kita ambil yang bisa pas 2.400.000. Hah? 2.400.000. Berarti kalau 4 anak perempuan bagiannya berapa? 2/3 kan? 2/3 dari 2.400.000 berapa? Hah? 1,6, iya kan? Tapi 1,6 nanti dibagi 4, berarti masing-masing dah berapa? 400, iya kan? Istri dah berapa? 1/8 berarti dah berapa? 300, kan berarti sudah 1/9, iya kan? Iya kan? Kemudian ibu dah berapa? 1/6 berarti berapa? 400, iya kan? 400, berarti sudah berapa? 2.300.000. Iya kan? Bapak dapat sisanya berapa? 100. Itu aja. Artinya perhitungannya seperti itu. Ya. Itu kan bahasa gampangnya aja. Tapi Saya ulangi tadi, yang dapat berapa tadi? 2/3 itu siapa? Dua anak perempuan atau lebih, dengan syarat apa? Tidak ada anak laki-laki. Yang kedua, dua cucu perempuan atau lebih. Dua cucu perempuan atau lebih, jika tidak ada anak dan tidak ada cucu laki-laki. Jika tidak ada anak dan tidak ada cucu laki-laki. Karena cucu itu kan kalau ada anak, maka cucu ini dapat enggak? Hah? Cucu itu terhalangi, ingat begini. Saya catatan lagi. Cucu itu enggak dapat kalau ada anak, kalau ada di atasnya, iya kan? Cucu ini enggak dapat kalau ada anak. Baik. Kakek itu tidak dapat kalau ada apa? Ada bapak. Kakek itu tidak dapat kalau ada bapaknya, kan gitu kan? Karena kakek itu kan berarti kedua ya kan, atau ketiga ya kan? Tapi kakek itu tidak mendapatkan kalau ada bapak. Cucu tidak dapat kalau ada anak, ya kan? Kemudian apa? Saudara kandung itu nggak dapat kalau di situ ada anak. Jadi saudara kandungnya bapak itu tidak mendapatkan kalau di situ ada apa? Ada anak. Kalau dia punya anak, maka saudara sama sekali nggak dapat. Misalnya begini, saya punya saudara saya, tapi saya punya anak. Kalau saya meninggal dunia, apakah saudara saya dapat? Kalau dalam asli paman ya kan, paman atau bibi dari anak saya ya kan? Apakah paman anak saya ini dapat? Tidak, terhalangi. Dia terhalang karena di situ ada anak. Ya kan? Terhalangi tidak ada anak. Apalagi kalau misalnya anaknya paman, ya kan? Anaknya paman, jelas. Oh, pamannya sendiri tidak dapat dari saya karena saya punya anak. Apalagi anaknya dari paman, kan gitu kan? Tapi itu yang dapat berapa? 2/3. 2/3 adalah dua cucu perempuan atau lebih ya. Jadi di situ kalau tidak ada anak dan tidak ada cucu laki-laki. Kemudian yang ketiga dan keempat, yang ketiga yang dapat 2/3 adalah dua saudara kandung perempuan atau lebih. Dua saudara kandung perempuan atau lebih dengan syarat tidak ada laki-laki. Tidak ada saudara kandung laki-laki. Misalnya begini, seorang meninggal dunia meninggalkan tiga saudara perempuan. Seorang meninggal dunia meninggalkan tiga saudara perempuan, seorang istri. Tiga saudara perempuan dan seorang istri. Kira-kira berapa bagiannya dua tiga saudara perempuan ini? 2/3. 2/3 kenapa? Karena tidak ada, iya kan? Tidak ada anak dan dia semuanya perempuan. Lebih 2/3. Istri ada berapa? 1/4 karena tidak punya anak. Kan di situ tidak ada anak. Kan disebutkan hanya apa? Dia meninggalkan tiga saudara perempuan dan seorang istri. Istri dapat 1/8, kemudian 1/4. Kemudian tiga saudara perempuan ini dapat 2/3. Berarti kalau berarti berapa? Kalau misalnya 1/4 sama 2/3, harta benda 1.200.000 misalnya, ya kan? Atau 600. Atau 600. Berarti saudara perempuan ada berapa? 2/3 dari 600 berapa? 400. 400 nanti dibagi 3. Iya kan? Dibagi 3. Ibu istri ada berapa? 1/4 150 berarti berapa itu? Hah? Sudah berapa? 400 sudah 5,5, masih ada sisa 50.000. 50.000 nanti dibagi dibagi lagi 2/3 dengan 1/3 dengan 1/4 udah dihabiskan pokoknya sampai habis. Ya, itu adalah Kalau di situ tidak ada laki-laki ya, kalau saya katakan tidak ada laki-laki. Tapi yang berikutnya yang dapat 1/6. Siapa yang dapat 1/6? 1/3. Kita lihat 1/3, siapa yang dapat 1/3? Sepertiga itu yang dapat sepertiga, yang pertama ibu, jika tidak ada apa? Anak. Ibu itu dapat sepertiga jika tidak ada anak. Saya katakan tadi misalnya seorang meninggal dunia meninggalkan seorang anak perempuan, istri, bapak dan ibu. Seorang meninggal dunia meninggalkan seorang istri, anak perempuan, bapak dan ibu. Anak perempuan dapat berapa? Karena dia seorang diri dapat berapa? Setengah. Istri dapat berapa? 1/8. Karena di situ ada anak perempuan. Iya kan? Kemudian ibu dapat, kalau ibu dapat 1/6 karena di situ ada anak. Kalau tidak ada anak, maka dapat 1/3. Tapi kita ambil contoh, seorang meninggal dunia meninggalkan seorang istri, bapak dan ibu. Seorang istri, bapak dan ibu. Istri dapat berapa? 1/4. Ibu, istri dapat berapa? 1/4. Istri dapat 1/4 karena tidak ada anak. Istri. Perhatikan, seorang meninggal dunia meninggalkan seorang istri, ibu dan bapak. Berarti ibu dan bapak ibunya siapa ini? Ibunya suami, bapaknya suami, ya kan? Suami. Tapi saya kan seorang, makanya saya kata seorang meninggal dunia hanya meninggalkan seorang istri, ibu dan bapak. Istri dah berapa? 1/4 karena tidak ada anak. Istri, ibu dapat berapa? 1/3 karena tidak ada anak. Kemudian bapak dapat sisanya. Paham ya? Jadi karena saya pengennya pokoknya yang penting secara umum aja warisan itu. Kemudian yang berikutnya, yang dapat 1/6, 1/3 yang berikutnya. Yang dapat 1/3 tadi siapa? Yang pertama, ibu jika tidak ada anak. Maksudnya jika tidak ada anak itu ya? Tidak punya anak atau cucu ya bahasanya. Tapi yang kedua yang dapat 1/3 adalah dua saudara. Dua saudara, baik itu laki-laki atau perempuan, seibu atau lebih. Saya ulangi. Dua saudara, dua saudara laki-laki atau perempuan seibu atau lebih. Kalau saudara seibu berarti lain bapak, ya kan? Ya. Kalau saudara sebapak berarti lain ibu. Jika bersama seorang anak perempuan. Saya ulangi, dua saudara seibu atau lebih, baik itu laki-laki atau perempuan, jika bersama seorang anak perempuan, maka dua saudara ini, saudara seibunya dah berapa? 1/3. Saudara perempuan tadi dah berapa? Anak perempuan tadi berapa? seperti itu. Saya ulangi. Enggak bingung, ya pasti antum enggak bingung ya kan. Saya ulangi. Yang dapat sepertiga yang kedua adalah siapa? Dua saudara seibu, laki-laki atau perempuan. Kalau saya katakan dua atau lebih, maksudnya bisa 5-7 ya kan? Paham ya? Jika bersama seorang anak perempuan. Baik, saya ulangi. Sudah ya? Saya kasih contoh kasus. Seorang meninggal dunia, meninggalkan seorang anak perempuan, dua saudara seibu, saya laki-laki atau perempuan terserah ya, kan? Dua saudara seibu, kemudian itu dulu aja. Berarti berapa? Anak perempuan ada berapa? Setengah. Dan dua saudara ini ada berapa? Sepertiga dibagi dua, iya kan? Sepertiga dibagi. Aslinya begini, karena itu semuanya perempuan, dua atau lebih, itu kan mestinya 2/3, iya kan? Iya kan? 2/3 berarti kan anak perempuan dapat setengah, sisanya itu kan sepertiga. Itu dinamakan yang dua saudara perempuan ini namanya takmilatan disulusaini. Dia menyempurnakan dari 2/3. Menyempurnakan dari 2/3. Sepertiga, setengah ditambah sepertiga itu berapa? Seperdua ditambah sepertiga itu berapa? Hah? 2/3, iya kan? Kenapa? Karena perempuan itu kalau lebih, dua atau perempuan atau lebih, itu dapatnya 2/3 kan gitu kan? Cuma apa? Untuk anak perempuan itu dapatnya setengah. Dua yang saudara perempuan ini, seibu ini adalah apa? Itu namanya menyempurnakan dari 2/3. Jadi dapatnya berapa? Sepertiga. Tep, yang dapat 1/6. Yang dapat 1/6 yang pertama, ibu. Ibu dapat 1/6 jika tidak ada anak dan tidak ada saudara laki-laki. Ibu dapat 1/6 jika tidak ada anak dan tidak ada apa? Tidak ada saudara kandung, iya kan? Tidak ada saudara kandung. Baik, yang kedua, nenek ketika tidak ada ibu. Nenek ketika tidak ada ibu. Tadi ibu dapat berapa? 1/6. Lah kalau ibunya enggak ada, yang ada cuma nenek. Maka apa? Nenek dapat 1/6. Kenapa? Karena dia menggantikan posisinya sama dengan ibu, iya kan? Kalau nenek itu kan turun ke jadi ibu. Kalau cucu laki-laki, cucu itu bisa naik ke sederajat dengan anak kalau anak tidak ada. Paham ya? Jadi yang di atas bisa turun, yang bawah bisa naik kalau yang di atasnya tidak ada. Baik, yang ketiga, yang dapat berapa? 1/6. Anak laki-laki seibu, anak dari ibu, baik itu laki-laki atau perempuan. Anak dari ibu itu maksudnya dari, berarti dia seibu. Anak dari ibu, ibunya. Maksudnya ini kan anak bawaan. Ini dapat anak bawaan. Hah? Bukan anak angkat. Anak angkat itu anak bawaan, anak tiri. Kan misalnya dia dia punya anak bawaan, iya kan? Nah, tapi maksudnya ini kan seibu tapi lain bapak, iya kan? Lain bapak. Jadi wanita punya anak kemudian dia menikah, menikah punya anak lagi, iya kan? Dia punya anak lagi dari suami yang lain. Nah, anak ini itu dapat seperenam kalau kita katakan apa namanya dia itu tidak memiliki ahli waris dari atas maupun di bawahnya. Jadi dia tidak ada, dia hanya dapat seperenam. Sebenarnya artinya dia enggak dapat. Artinya dia aslinya enggak dapat. Anak angkat itu, anak tiri itu aslinya enggak dapat dari apa namanya bapak angkatnya. Bapak tirinya. Dia itu enggak dapat, cuma karena dia apa namanya seorang diri, tidak ada yang di atas. Nah, dan tidak ada yang, jadi dia hanya menyempurnakan dari 2/3 dihitung sama dengan dia apa namanya, jadi ini anak, ini seorang diri, jika seorang diri. Nah, kalau lebih maka sama sekali tidak dapat. Kemudian yang berikutnya yang dapat seperenam adalah bapak jika ada anak. Bapak jika ada anak. Kalau bapak dapat seperenam kalau ada anak. Anak. Baik itu anak laki-laki atau anak perempuan. Cuma nanti bapak itu bisa dapat seperenam, bisa sisa. Jadi pembagian warisan itu, harta warisan itu sebenarnya dibagi tiga saja. Dibagi tiga. Yang pertama, ada yang mendapatkan namanya apa? Ashabul Furuq. Iya kan? Jadi warisan itu ada yang mendapatkan Ashabul Furuq. Ashabul Furuq itu tadi apa? Orang yang mendapatkan bagian yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran dan Sunnah. 1/3, 1/6, 2/3, ya kan? Berarti harta warisan itu kan ada yang dapat Ashabul Furuq, ya kan? Ashabul Furuq artinya yang sudah mendapatkan bagian tertentu yang sudah ditetapkan. Yang kedua, harta warisan itu yang dia yang mendapatkan harta warisan yang kedua itu namanya Asobah. Asobah itu sisa. Asobah itu adalah sisa. Dan yang ketiga namanya Ashabul Furuq wal Asobah. Jadi dia dapat bagian tertentu, juga dapat bagian sisa. Jadi cuma tiga harta warisan ini. Harta warisan itu hanya diambil kepada tiga orang ini. Hanya diambil kepada tiga orang. Yang pertama siapa? Ashabul Furuq. Yang kedua Asobah. Yang ketiga adalah Asobah wa Ashabul Furuq. Artinya dia Ashabah tapi sekaligus juga Ashabul Furuq, seperti nanti bapak. Bapak itu bisa dapat seperenam dan sisa. Seperenam dan bapak itu juga bisa dapat sisa semuanya. Bisa dapat sisa semuanya, bisa juga dapat bagian tertentu yaitu seperenam dan sisa. Sekaligus. Itu bapak. Tapi ini Ashabah tadi apa? Ashabah adalah apa? Mereka yang mendapatkan apa? Yang mendapatkan sisa dari Ashabul Furuq. Jadi harta yang sisa, harta yang tersisa dari Ashabul Furuq namanya Ashabah. Sementara asobah itu sendiri itu dibagi menjadi dua. Asobah itu dibagi menjadi dua. Ada asobah namanya nasabiyah, ada asobah sababiyah. Ada asobah nasabiyah. Asobah yang didapatkan, dia mendapatkan sisa karena nasab. Jadi nasab yang tadi kita katakan seperti siapa? Semua dari kalangan laki-laki. Karena sisa itu biasanya diambilkan dari mana? Dari laki-laki. Ini namanya asobah nasabiyah, nasab. Nasab itu garis keturunan ya. Bisa jadi asobah itu perempuan juga bisa, tapi nanti akan ada kita sebutkan. Jadi asobah itu umumnya dari kalangan laki-laki. Dan perempuan juga ada kalau bersama laki-laki. Misalnya begini. Seorang meninggal dunia meninggalkan 4 saudara. 2 laki-laki, 2 perempuan. Seorang meninggal dunia meninggalkan 4 anak. Saya ulangi, seorang meninggal dunia meninggalkan 4 anak, 2 laki-laki, 2 perempuan, ya kan? 2 laki-laki, 2 perempuan, ibu dan bapak. Ibu dan bapak. Ibu dapat berapa? Kita lihat yang ashabul furud itu yang mana? Tep. Kalau dari kasus ini, seorang meninggal dunia meninggalkan 4 anak, 2 laki-laki, 2 perempuan, ibu dan bapak. Yang ashabul furud itu yang mana? Ibu dan bapak. Ibu dan bapak. Itu ashabul furud. Ibu dapat berapa? 1/6 karena ada anak. Bapak juga ashabul furud dapat 1/6 karena ada anak. 1/6 ini ashabul furud. Maka apa? 4 anak ini, 2 laki-laki, 2 perempuan, semuanya sisanya. Ya kan? Semuanya sih sisanya. Kalau harta 600 ribu, maka ibu dapat berapa? 100, bapak dapat 100, 400 sisanya. Cuma apa? 400 ini kalau 2 laki-laki, 2 perempuan, ingat bagian satu bagian laki-laki itu 2 kali daripada bagian perempuan. Berarti kalau 2 laki-laki itu berarti 4. Iya kan? Berarti 2 perempuan 2, berarti 6. 400 dibagi 6 berapa? 400 dibagi 6. Berarti 60 sekian. 60 sekian ya kan? 66 lah. 66 berarti 66 ya kan? Berarti laki-laki berapa? 66 ditambah 66 132, ya kan? Masing-masing 132 laki-laki, 132 132 perempuan, 11 66 66. Itu contohnya begitu. Jadi perhitungannya kalau misalnya 1 juta udah 1.900, kalau harta warisan 900 meninggalkan 4 orang anak, 2 laki 2 perempuan, sudah gitu misalnya, ya kan? Berarti semua harta diambil oleh apa? 4 orang ini, ya kan? 4 orang ini dengan ketentuan laki-laki bagiannya 2 daripada wanita, ya kan? Bagiannya 2, wanita 1. Berarti kalau 2 laki-laki, 2 perempuan, berarti harta itu dibagi 6. Dibagi 6, iya kan? Dibagi 6, berarti seorang laki-laki udah berapa? 300, iya kan? Iya kan? Iya enggak? 300. Laki-laki masing-masing 300, satu wanita masing-masing 150. Paham? Kalau punya istri gimana? Hah? Punya yang meninggalkan 4 anak dan seorang istri. Istri dapat 1/8 karena ada anak. Sudah yang dihitung dulu istri 1/8 dari 800. Berapa? 100. 7 dibagi 6 700 nanti dibagi 6. Iya kan? Laki-laki masing-masing 2 kali bagian dari perhitungannya begini. Paham ya? Ini yang dapat nasab, itu namanya asobah, apa namanya? Nasabiyah. Adapun asobah yang kedua, namanya asobah sababiyah. Kalau sababiyah itu karena sebab. Sebab itu seperti karena dia membebaskan budak. Jadi karena pembebasan budak. Jadi karena sebab dia membebaskan budak, dia dapat warisan dan itu sisanya. Itu kalau ada sisa. Ya kan? Namanya sisa kalau ada. Karena sisa itu bisa dapat banyak, bisa juga dapat sedikit, bisa juga sama sekali tidak dapat. Ya namanya sisa, ya kan? Ada pertanyaan di sini? Kalau penerima warisan itu jadi keluarganya itu yang ahli warisnya adalah saling ridho dengan menentukan masing-masing dan menentukan syariat Islam, kalau dibawa ke pengadilan agama itu sesuai Islam malah merasa mereka itu kurang adil, itu bagaimana Bu? Perlu kita ketahui bahwa pembagian yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah jauh lebih adil ketimbang pembagian yang dilakukan oleh manusia. Makanya apa namanya? Kita katakan Islam itu jauh lebih adil. Kenapa kok bagian laki-laki itu dua kali daripada bagian perempuan? Kenapa? Karena bagian laki-laki dia harus nanti apa? Harta warisan itu diberikan nanti kepada istri dan anak-anaknya. Iya kan? Sementara kalau perempuan itu dapat untuk dirinya sendiri, belum tentu untuk suaminya. Dia adalah apa? Dia ambil untuk dirinya sendiri dan itu belum tentu untuk suaminya. Tapi kalau anak laki-laki itu mesti diberikan kepada siapa? Harta warisan itu. Kenapa dia bagiannya dua kali? Karena dia akan apa? Harta warisan itu dia akan bagikan juga nanti kepada istri dan anak-anak. Tapi kalau istri hanya untuk dirinya sendiri. Iya kan? Tidak mesti dia memberikan kepada suaminya. Kenapa? Karena yang berhak memberikan kewajiban yang memberikan nafkah istri itu adalah suaminya. Tapi kalau anak laki-laki, dia punya kewajiban untuk menafkahi istri dan anaknya. Itu keadilan. Jadi keadilan. Jadi kalau kita mengatakan wah ini kita ridho dengan pembagian, dengan apa namanya, pembagian yang ditetapkan oleh manusia daripada kita mengikuti syariat, ini adalah apa? Ini kalau mengingkari, nah ini bahaya. Kalau mengingkari artinya mengingkari dengan keyakinan bahwa hukum buatan manusia jauh lebih baik daripada hukum buatan Allah, maka itu bisa jadi apa? Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun fa ulaika humul zalimun fa ulaika humul fasiqun. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Maidah. Karena berhukum kepada selain Allah, ima dia fasik, ima dia zalim, ima dia kufur. Iya kan? Kalau dia mengingkari warisan dengan keyakinan, maka dia telah kufur keluar dari agama Islam. Kalau dia mengingkari. Tapi kalau misalnya sama-sama sepakat, iya kan? Kita tidak pakai warisan bukan karena tidak apa namanya hanya berdasarkan hukum manusia, ya sudah kita bagi rata aja, ya kan? Dibagi rata aja, mau laki-laki perempuan sama, dibagi rata. Tapi kita katakan adalah apa? Jangan sampai mengatakan bahwa dibagi rata ini adalah lebih baik. Kalau dia mengatakan lebih baik, maka itu harus datang dengan dalil. Sementara tidak ada satupun dalil kalau sama rata itu adalah syariat. Nah, tidak ada. Maka ya, apa namanya? Kita katakan ini adalah fasik. Kalau dia sengaja, tapi dia tidak ada keyakinan, sengaja. Jadi tidak ada keyakinan bahwa itu adalah boleh, maka ini adalah apa? Kefasikan. Adalah kefasikan. Tapi itu adalah apa? Dan itu tentunya akan berbuat zalim. Akan menzalimi yang lain. Kenapa? Karena laki-laki dengan perempuan kalau disamaratakan, nanti apa namanya? Ya perempuan dia ngambil sendiri. Kalau laki-laki dia ngasih nafkah istri dan anaknya, sementara perempuan hanya untuk dirinya sendiri, jadi ketidakadilan. Akan berbuat zalim kepada yang lainnya. Maka apa namanya, jangan sampai kalau misalnya pengen dibagi rata saja, tapi jangan mengatasnamakan atas nama syariat. Itu aja. Kalau misalnya dibagi rata, ya sudah kita bagi rata, tapi tidak menggunakan jadi tidak menggunakan hukum Islam, dibagi saja begitu, hanya sekedar dibagi, ya sudah, nggak ada masalah. Tapi jangan sampai mengatakan bahwa dibagi rata itu adalah jauh lebih baik daripada hukum warisan. Hukum waris. Kenapa? Karena warisan ini tentunya jauh lebih baik daripada pembagian, pemberian atau hibah. Atau kita katakan, karena kemarin sudah kita sebutkan ya, apa itu hibah, apa itu pemberian, apa itu wasiat, apa itu warisan. Kan warisan kita katakan itu adalah lebih baik daripada pembagian yang disebutkan sama rata. Allah Ta'ala. Daripada lagi? Nah, sama nilainya aja. Tanah dengan rumah, dengan motor itu dinilai. Misalnya seorang meninggal dunia meninggalkan tadi empat anak aja. Seorang meninggal dunia meninggalkan 4 anak, 2 laki-laki, 2 perempuan, dengan harta warisan sebidang tanah 1000 meter. Ya kan, rumah, kemudian kendaraan, ya sudah, nanti tinggal dihitung kalau tanah ini per meternya berapa, bangunan ini dihitung berapa, kemudian artinya kalau tanah dan rumah ini dijual berapa, ya. Kemudian kendaraan ini berapa, kalau misalnya jatuhnya 120 juta misalnya ya 120 juta. Sudah 120 juta dibagi 6. Kan gitu kan? Dibagi 6 karena 2 laki-laki, 2 perempuan. Berarti laki-laki masing-masing ada berapa? 400, ya kan? 400 berapa? 40 juta. 40 juta ya kan? Sudah 2. Kemudian anak perempuan masing-masing 20 juta. Sudah begitu aja. Adapun nanti ini siapa yang mau menggantikan rumah dan ini, dari empat itu misalnya yang anak laki-laki ini dia punya kelebihan, ya sudah, rumah ini saya beli semua. Rumah ini semua saya beli 120 juta. Ya sudah, nanti kita bagi 6. Kan gitu kan? Sudah dibagi, tinggal nilainya saja. Adapun nanti yang beli siapa, ya kita katakan adalah apa? Di antara 4 anak itu. Jadi misalnya kalau anak perempuan yang beli, maka apa, ya sudah, nanti dia cuma mengeluarkan 100 juta, ya kan? Karena bagiannya sudah 20 kan? 20, tinggal dia ngasih 40 juta saudara laki-lakinya masing-masing, dan saudara perempuannya 20 juta. Itu kalau dia mengikuti syariat, karena syariat itu jauh lebih adil. Kalau dia mengatakan anak perempuan gak terima, saya gak terima, ya kan? Saya maunya 30-30 semuanya, kan gitu kan? Iya kan? Karena 4, 30 juta, 30 juta aja semuanya, ya kan? Kalau semuanya ridho, anak laki-laki ridho, semuanya ridho, dan kalau ridho itu jangan sekedar ridho lisan, tapi minta secara tertulis. Kemudian minta ke notaris, ditetapkan bahwa masing-masing semuanya dapat 30 juta. Dan masing-masing juga punya pegang surat notaris, ya kan? Dari notaris, ya sudah, enggak ada masalah. Wallahu ta'ala. Daripada pertanyaan tertulis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pembagian warisan untuk anak sepersusuan? Anak sepersusuan itu sama dengan anak kandung. Anak sepersusuan itu kedudukannya sama dengan saudara kandung. Jadi misalnya begini, seorang meninggal dunia meninggalkan 4 orang anak. 3 saudara kandung, 1 saudara sepersusuan. Paham ya? 4 anak, tapi 3 ini adalah apa? Saudara saudara kandung, yang satu ini saudara sepersusuan laki-laki. Maka apa? Laki-laki, saudara sepersusuan laki-laki itu kedudukannya sama dengan anak. Kedudukannya sama dengan anak. Ya, kedudukannya sama dengan anak berarti sama dengan saudara laki-laki, kedudukannya sama. Berarti kalau dia meninggalkan seorang 4 anak laki-laki semua misalnya, saya sebutkan 4 anak seorang meninggal dunia meninggalkan 4 orang anak. 3 saudara laki-laki kandung dan 1 saudara laki-laki sepersusuan. Semuanya dihitung sama, 4. Berarti harta itu dibagi 4. Kenapa? Karena dalam hadis dari Nabi SAW, saudara sepersusuan itu luhmatun kaluhmatin nasab. Bahwa saudara sepersusuan itu kedudukannya sama dengan nasab, sama dengan saudara kandung, sama dengan saudara kandung. Jadi kita katakan saudara sepersusuan itu dia mendapatkan warisan sama sekali tidak bisa terhalangi. Ingat, anak susuan itu sama sekali tidak menghalangi untuk mendapatkan warisan dari siapapun. Artinya tidak ada yang bisa menghalangi. Anak susuan ini tidak ada yang bisa menghalangi. Paham maksudnya ya? Tidak ada yang bisa menghalangi anak susuan itu mendapatkan warisan. Karena dia kedudukannya sama dengan anak. Anak kandung. Jadi anak susuan itu kedudukannya sama dengan anak kandung. Tapi kalau hibah syaratnya apa? Apakah harus ada saksi? Kapan salah satu orang tua hanya bilang ke anak yang bersangkutan yang akan diberi hibah, sah atau tidak hibah? Kemarin sudah kita sebutkan hibah itu apa? Hibah itu adalah pemberian ketika orang itu masih sehat. Hibah itu adalah pemberian ketika orang itu masih sehat. Kalau atiyah itu pemberian ketika mau meninggal dunia. Kalau wasiat, pemberian yang diberikan setelah meninggal dunia. Kan gitu kan? Kalau warisan adalah apa? Pembagian pembagian yang ditetapkan dalam Islam setelah meninggal dunia. Maka hibah ini itu adalah jadi misalnya orang tua menghibahkan tanahnya. Kalau hibah itu tidak ada batasan. Kalau hibah itu tidak ada batasan, bisa jadi harta dia berikan semuanya, itu namanya hibah. Bisa jadi semuanya hartanya itu dia hibahkan. Bisa jadi, karena tidak ada batasan. Tapi kalau wasiat itu maksimal berapa? Wasiat itu adalah maksimal 1/3. Artinya pemberian, kalau pemberian maka itu adalah kalau pemberian hibah, kita lihat satu-satu. Kalau hibah itu adalah tidak boleh diberikan kepada hibah dan atiyah itu boleh diberikan kepada ahli waris dan boleh diberikan kepada selain ahli waris. Jadi boleh diberikan kepada ahli waris, boleh diberikan kepada selain ahli waris. Tapi kalau wasiat sama sekali tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Kalau warisan harus ahli waris semuanya. Harus ahli waris semua. Saya ulangi tadi apa? Kalau hibah dan atiyah adalah apa? Boleh diberikan kepada ahli waris dan kepada selain ahli waris. Kalaupun hibah dan atiyah diberikan kepada ahli waris, kalaupun diberikan kepada ahli waris, itu ahli warisnya harus semuanya. Tidak boleh ada satu. Kalau pemberian itu harus diberikan semuanya, jangan cuma satu. Misalnya begini, misalnya si A itu punya anak 4, Kemudian si A ini memberikan memberikan harta itu hanya kepada anak pertama, satu anak saja. Tiga anak yang lain tidak diberikan. Maka ini tidak boleh, ini adalah haram. Orang tua tidak boleh memberikan pemberian itu kepada satu anak saja tanpa dia memberikan kepada anak yang lain. Maka itu harus dibatalkan. Sebagaimana nanti dalam kisah ada seorang sahabat, dia ingin memberikan sebidang tanah itu kepada satu anak, tapi dia tidak memberikan kepada anak yang lain. Kemudian istrinya protes, tidak, pokoknya tidak boleh diberikan kepada anak ini. Bapaknya mengatakan, tidak, pokoknya saya memberikan kepada tanah ini kepada satu anak. Baik, kata istrinya, kita tanya dulu kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW dia datangi, kedua suami istri mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah tanya, apakah kamu juga memberikan kepada anak yang lain? Bapak ini mengatakan tidak. Sahabat ini mengatakan tidak, kalau begitu jangan diberikan. Pemberian itu tidak boleh, itu harus kalau diberikan kepada ahli waris, itu semuanya ahli waris harus datang. Kalau diberikan kepada satu anak, maka anak tiga ini harus juga diberikan. Maka seorang orang tua itu harus hadir. Orang tua kalau memberikan pakaian kepada satu anak, dia juga harus memberikan pakaian kepada anak yang lain. Tentunya berdasarkan kebutuhan. Tidak mesti harus adil. Maksudnya adil itu tidak boleh sama rata. Iya kan? Wah, ini pakaiannya anak kecil, ini pakaian yang kecil diberikan juga kepada yang besar, yang tidak mungkin. Ya, maka itu adalah apa namanya, kalau pemberian lah ya, dia ingin memberikan kepada satu anak, maka dia juga harus memberikan kepada anak yang lain. Misalnya bapaknya ingin beli kue roti hanya kepada satu anak, tidak, roti itu ya belikan kepada semua anak juga. Jangan belikan roti itu hanya untuk satu anak, tapi tidak untuk anak yang lainnya. Allah Ta'ala. Bila seorang laki-laki meninggalkan satu istri dan anak yang masih kecil, kapan warisan untuk anak diberikan? Bolehkah warisan untuk anak digunakan untuk biaya pendidikannya? Ataukah semua biaya anak harus ditanggung istri? Seorang anak, jadi kalau misalnya seorang meninggal dunia meninggalkan seorang istri, dan satu anak laki-laki dan masih usia 1 tahun. Ada laki-laki, istri, kita lihat kalau warisan berarti apa? Yang ashabul qurut yang mana? Istri. Kalau anak laki-laki sisanya. Kan gitu kan? Istri dapat berapa? 1/8. Kenapa? Karena ada anak, iya kan? Anak laki-laki walaupun usianya 1 tahun dapat berapa? Dapat berapa? Sisanya. Berapa? 7/8. Kan gitu kan? 7/8 diambil sisanya. Ada pun penggunaan, jadi misalnya harta itu dikuasai udah istri dan anaknya. Kan gitu kan? Nah, kemudian apa? Berarti apa? Anak ini itu kan masih mendapatkan istilahnya pengasuhan dari ibunya. Dan ibu ini adalah tanggung jawab. Maksudnya apa? Kewajiban seorang ibu untuk kemudian apa? Membesarkan anaknya, memberikan pendidikan kepada anaknya, dan itu bukan kewajiban anak itu untuk kemudian membiayai dirinya sendiri. Jadi harta dari anak itu adalah bukan kewajiban anak itu untuk membiayai dirinya sendiri. Tapi kalau misalnya ibunya memang sama sekali tidak mampu, kemudian dia yang artinya mengelola harta anak ini dia kelola sehingga kemudian apa namanya untuk biaya pendidikan, biaya dan seterusnya, maka itu adalah boleh. Maka itu adalah dibolehkan. Tapi jangan mengatakan apa, karena ini kita katakan itu hak miliknya. Dan seorang ibu sebenarnya berhak mengambil harta anak itu walaupun tanpa sepengetahuan anak itu. Kalau orang tua, saya katakan orang tua itu bapak dan ibu, boleh dia mengambil harta anaknya walaupun tanpa sepengetahuan anak. Tapi kalau anak mengambil harta orang tua tanpa sepengetahuan orang tua, maka itu dihitung pencurian dan tetap dikenakan kisos, yaitu potong tangan. Tetap akan ada habis syarikat, tetap akan di ada pemotongan tangan. Tapi kalau ibu mencuri harta anak, maka tidak ada pemotongan tangan. Karena syaratnya pemotongan tangan itu bukan orang tua. Jadi bukan orang tua yang mencuri. Kalau orang tuanya mencuri, maka sama sekali tidak ada, sudah. Hukum itu langsung batal secara otomatis. Jadi qadhi langsung tidak bisa. Jadi tidak ada pemotongan tangan untuk bapak dan ibu kalau mencuri harta anak. Allahu ta'ala. Baik, berikutnya Musad, saya mau bertanya, bila istri dicerai suami karena mertua yang menyuruhnya tanpa alasan atau landasan syar'i, apakah suami tetap harus menceraikan istrinya? Yaitu tinggal dilihat, apa namanya, tinggal dilihat. Kalau kenapa? Karena seorang anak itu hanya taat kepada orang tuanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf, dalam perkara-perkara yang baik. Kalau perkara-perkara yang jelek, maka apa? Maka tidak boleh taat anak itu kepada orang tua. Walaupun anak, tetap dia hanya taat sama orang tuanya itu dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Tapi kalau misalnya orang tuanya, ibunya menyuruh untuk menceraikan istrinya, menyuruh menceraikan istri dari anaknya, suruh menceraikan, maka anak ini harus bisa menempatkan posisi. Apakah dia itu apa namanya menerima, melaksanakan perintah ibu? Kalau itu adalah kebaikan, kalau itu adalah kebaikan, misalnya mungkin apa namanya ibu menyuruh karena mungkin istrinya artinya tidak bisa memberikan kewajiban-kewajiban terhadap suaminya, kemudian ibunya yang nyuruh untuk menceraikan, maka ini boleh, wajib. Tapi kalau misalnya itu adalah sama sekali hak dan kewajiban istri, suami itu sudah dipenuhi oleh istri, maka suami nanti tinggal melihat. Dia harus bisa kemudian apa namanya memberikan alasan kepada ibunya, untuk kemudian apa namanya apa menjelaskan. Kalau misalnya ibu tetap nekat, misalnya apa namanya, pokoknya saya tidak mau tahu, saya tidak mau dengar alasan apapun, maka tinggal suami. Apakah suami itu mau dia menceraikan istrinya atau tidak? Karena itu nanti kembali kepada suami itu sendiri. Wallahu ta'ala alam. Kenapa? Karena ini dalam kondisi kepepet, terjepit suami ini. Dia harus melaksanakan perintah dari ibunya, juga kemudian dia apa namanya untuk kemaslahatan keluarganya. Jadi dia pertimbangannya hanya maslahat dan mador. Jika maslahatnya lebih besar tidak menceraikan, maka tidak menceraikan. Tapi kalau maslahatnya menceraikan itu jauh lebih besar, maka menceraikan itu adalah lebih baik. Jadi itu wallahu ta'ala. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Allahu ta'ala alam. Insya Allah kita pekan yang akan datang kita bicara tentang budak, kemudian habis itu pernikahan dan seterusnya. Allahu ta'ala alam. Aku lupa lihat astagfirullah alaihi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.